mandeh pai ayang bajalan lingaulah kami nan badua. Hilang dadape diurai mao, yo hilang mana. Sabulan si bungsu lahir mandeh bajalan tinggalkan kami tinggallah kami menang wang baban tiado tampe kami kabatenggawan bulan mana ini hari marah tahun kobana Tuhan bakana ayah nanti do kebaba kita jalanlah mandeya kapusan kini mandelang tiado nanti enggak hanya pusaro baca re ayah jo mande basa bang de bakarano jo ana usah lalu po mandelang tiado nanti enggak hanya pusat.